们的扮演里面的我们的领导人，我们有一点说也的是我们的领导人的领导网络的是一个的，我是我们的个人的网络网kita melanjutkan tentang as-salat. Apa yang dimaksud dengan as-salat? Was-sabru huwa sabru ala ma udiya. Sabar terhadap apa yang menyakitkan, sabar yang dimaksud di sini adalah sabar terhadap sesuatu yang menyakitkan. Sudah kita bahas kemarin tiga jenis sabar. Mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah? Di sini kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan perintah Allah berarti sabar yang paling tinggi di antara tiga jenis sabar. Waqad udiya min qawmi, beliau disakiti oleh kaumnya. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, dan beliau bersabar. Bahkan kemarin sedikit kita bahas bagaimana beliau memilih mendoakan baik kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Kemudian beliau bawakan ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idnillah. Ini ayat yang ke-7. Berapa banyak kelompok yang sedikit, golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan syarat bi'idnillah, dengan izin Allah. Nanti akan dibahas oleh beliau sebuah contoh yang sangat menakjubkan. 313 mengarahkan 1000 lebih. Lanjutan dari kalimat ini, wallahu ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti kelompok yang jumlahnya sedikit yang sanggup mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak, syaratnya kelompok yang berjumlah sedikit ini sabar. Sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Sudah kita bahas kemarin. Sabar bukan hanya satu jenis. Diam, menerima apa adanya, tidak membalas, pasif, tidak. Ada kalanya sabar dengan cara meluncur, meriam, berburu. Karena sabar ada tiga jenis. Kemudian beliau menafsirkan kam kam berapa. Ini khabariyah, bukan pertanyaan. Walaupun artinya berapa, berapa dalam bahasa kita tentu pertanyaan, tetapi di sini khabar, bukan pertanyaan. Nah, terjemahan yang pasti berapa banyak? Alangkah seringnya, bukan pertanyaan. Ya. Ini ada dua makna. Makna pertama, jumlah yang sangat sedikit mengalahkan jumlah yang sangat banyak. 3 kali lipat, 10 kali lipat, mungkin 100 kali lipat, mungkin 1000 kali lipat. 313 mengalahkan 1000. Cuman 3 kali lipat, 3 sampai 4 kali lipat, karena ada riwayat 1000 lebih. Nanti ada contoh lain dalam perang Mukta. Luar biasa. 3000 kira-kira jumlah kaum muslimin melawan pasukan Romawi yang hampir 200.000. Lipat berapa itu? Ya. Nanti terulang lagi di abad kelima, yaitu pasukan Malik Arsalan melawan Kaisar Armanus. Panjang ini ceritanya. Intinya sama, sedikit mengalahkan yang banyak. Walaupun 3 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua tadi, sering kali. Jadi bukan sekali dua kali. Pasukan sedikit mengalahkan pasukan yang banyak, itu bukan sekali dua kali. Bisa puluhan kali, bisa ratusan kali, bahkan bisa ribuan kali. Dan ini tentu umum. Bukan hanya banyak secara jumlah, tapi juga banyak secara senjata. Secanggih secara persenjataan masuk dalam kategori ini. Artinya ketika hari ini ada satu negara Islam bisa mengalahkan, melawan Amerika misalnya, atau Jerman misalnya, ini tidak mustahil. Tidak mustahil. Wa min dzalika ashabu Talut. Salah satu contoh adalah pasukan Talut. Pasukan Talut. Ghalabu aduwahum wa kanu katsirin. Sanggup mengalahkan musuhnya pasukan Jalut. Padahal jumlah pasukan Jalut ribuan. Jumlah pasukan Talut kira-kira 313. Sama atau hampir sama dengan pasukan Rasul dan para sahabat dalam perang Badar. Ini pun panjang kisahnya menurut Taurat, menurut Injil. Tetapi pendek kisahnya menurut Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut banyak tentang pasukan Talut mengalahkan pasukan Jalut. Hanya beberapa ayat. Adapun di dalam Taurat, di dalam Injil, panjang lebar. Panjang sekali ceritanya. Tentu kita tidak bisa berpegang dengan riwayat itu. Karena apa yang ada di Taurat dan Injil dibagi tiga. Ya, yang pasti benarnya karena sama dengan Al-Quran dan Sunnah, yang pasti salahnya karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Yang ketiga inilah yang kita tidak tahu apakah ini benar atau salah, karena di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, maka tidak boleh kita jadikan hujjah. Wa min dzalika ashabu badrin. Contoh berikutnya adalah pasukan kaum muslimin dalam perang Badar. Ghalabu Quraisyan, yang mampu mengalahkan kafir Quraisy, wa hum katsirun, padahal jumlahnya 3-4 kali lipat. Beliau membawakan sedikit kisah. Saya bacakan. Ashabu Badrin khuruju li ghairi kitab. Pasukan kaum muslimin dalam perang Badar keluar dari Madinah, niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya perang apa bukan? Niatnya bukan perang. Niatnya bukan perang. Oleh karena itu, kuda yang dibawa tidak banyak, cuma 2. Unta yang dibawa tidak banyak, cuma 70. Ya? Pasukan yang dibawa tidak banyak, 313 tadi. Karena padahal ya jumlahnya lebih dari itu. Kaum muslimin di Madinah lebih dari itu. Ya kan? Karena memang niatnya bukan mau perang. Mau apa? Bal li'afzi'iri Abi Sufyan, untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Kita tahu Abu Sufyan bolak-balik Mekah, Syam, Syam, Mekah. Syam itu kalau sekarang ya mungkin Amerika, Eropa gitu ya, pusat dunia perdagangan, maka banyak barang-barang yang dijual di sana. Abu Sufyan membeli barang-barang di sana, dibawa ke Mekah dan sebaliknya. Nah, Rasul mendengar Abu Sufyan dengan beberapa puluh saja, sekitar 30-40 orang, membawa barang-barang dagangan dari Syam. Syam, nama ini saya kira hampir tidak terdengar ya, digantikan oleh Palestina, Lebanon, Syria, Yordan. Ini masuk dalam wilayah Syam dulu. Wa Abu Sufyan lamma 'alima bihim, ketika Abu Sufyan tahu bahwa ternyata dirinya sedang dikejar oleh Rasul dan para sahabat, tentu timbul pertanyaan di sini, kok Rasul mau merampas, kok Rasul mau mengambil? Tentu jawabannya mudah, karena harta Rasul dan para sahabat kaum muhajirin itu diambil oleh kafir Quraisy. Ini kan dalam suasana perang kan? Dalam suasana perang. Jelas. Ya. Tidak ada perjanjian damai antara Mekah dan Madinah. Dan enggak ada apa-apanya. Barang dagangan Abu Sufyan dan 40 teman-temannya itu apabila diambil oleh Nabi, enggak ada apa-apanya dibanding dengan harta Rasul dan orang-orang muhajirin yang dikuasai oleh Abu Sufyan dan teman-temannya di Mekah. Arsala sarikhan ila ahli Mekah. Setelah Abu Sufyan tahu bahwa dirinya dan teman-temannya dikejar, sedang dikejar oleh Rasul dan para sahabat, Abu Sufyan cepat-cepat mengutus seseorang untuk lari tentu dengan kuda, ke Mekah minta bantuan. Minta bantuan ke Mekah. Yaqul, dengan mengatakan, ankidu irakum Muhammadun wa ashabuhu khuruju ilaina yuriduna akhdal ir. Selamatkan perdagangan kalian ini, perdagangan kita selamatkan. Muhammad dan teman-temannya sedang keluar dari Madinah untuk merampas dagangan kita. Wal 'iru fiha arzaqun katsiratun li Quraisy. Dan harta yang sangat banyak, dan itu adalah milik orang-orang Quraisy. Fa kharajat Quraisyun, maka keluarlah orang-orang Quraisy. Nah, di sini ada tambahan riwayat yang tidak dibawakan oleh beliau di sini, bahwa ternyata Abu Sufyan cerdik, bisa melarikan diri. Artinya ada jalan di mana ditempuh oleh Abu Sufyan dan tidak mungkin terkejar oleh Rasul dan para sahabat. Gitu. Artinya sebentar lagi sudah sampai Mekah, sementara Rasul dan para sahabat masih jauh. Gitu ya. Lalu Abu Sufyan cepat-cepat mengirimkan utusan kembali ke Mekah, mengatakan, enggak jadi, enggak usah. Enggak usah. Kami sudah selamat, kami sudah sebentar lagi sudah sampai Mekah, tidak usah. Apa jawab Abu Jahal? Kita harus hadang Muhammad dan teman-temannya. Jadi yang ambisi Abu Jahal. Abu Jahal ambisi sekali berperang. Padahal Abu Sufyan sudah mengusulkan, sudah. Ah, nanti akan kita tahu jadi apa Abu Sufyan dan jadi apa Abu Lahab. Abu Jahal, ya. Fa kharajat Quraisyun bi asrafiha wa a'yaliha wa khuyala'iha wa batriha. Maka keluarlah orang-orang Quraisy dari Mekah menuju Badar dengan tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya, manusia-manusia agungnya, para pemberaninya, pahlawannya, pilihan tidak tersisa. Tidak tersisa tokoh-tokoh Walid bin Mughirah, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Utbah, tokoh-tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Yudhiruna al-quwwata wal-fakhra wal-'izza. Mereka menampakkan kekuatan mereka, kebesaran mereka, kehebatan mereka. Hatta qala Abu Jahal. Hingga Abu Jahal mengatakan, wallahi demi Allah. Nah, lihat. Kata-kata demi Allah sering keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab memang cinta kepada Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, tapi dengan cara yang salah, tapi dengan cara yang syirik. Maka di ayat-ayat Al-Quran yang dibahas adalah syirik, syirik, syirik. Bukan ateis, bukan ateis. Sedikit sekali dalam Al-Quran ayat-ayat membahas, menentang kepercayaan ateis bahwa Tuhan tidak ada. Enggak, ya. Karena memang seluruh manusia termasuk Abu Jahal, Abu Lahab di Mekah mengakui Tuhan itu ada, yaitu Allah. Dan mereka menyembah Allah, cinta kepada Allah, memuliakan Allah, tetapi caranya salah, caranya syirik. Dan itu yang dibenahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kata Abu Jahal, la narji'u hatta nuqaddima Badran. Kita tidak akan pulang sebelum sampai Badar. ambisi sekali. Padahal Abu Sufyan sudah menyarankan untuk kembali saja. Fanuqimu fiha salasan. Kita akan melakukan tiga hal di Badar. Kita akan melakukan tiga hal di Badar. Setelah apa? Setelah menghabisi Muhammad dan teman-temannya tentunya. Apa yang pertama? Nanharul jazu, menyembelih unta berpesta pora. Wa nasqil khumur, minum khamar. Wa ta'zifu alaina al-qiyan, dan budak-budak perempuan yang siap menari, menyanyi untuk kita. Ya. Maksudnya merayakan kemenangan peperangan. Gitu. Karena mereka tahu Rasul dan para sahabat cuma 313. Dan Abu Jahal dan teman-temannya sudah menyiapkan 1300. Tapi yang 300 ini pulang setelah mendengar Abu Sufyan mengusulkan untuk pulang saja. Jadi yang 300 ini pulang. Masih kira-kira sisa 1000 lebih. Wa tasma'u bin al-Arab, agar orang-orang Arab semua mendengar, melihat siapa kita, kekuatan kita. Fala yazaluna yuhabunana abada, agar mereka takut, agar mereka tahu siapa kita. Kesombongan. Ya. Falhamdulillah. Langsung ditutup oleh beliau. Ya. Falhamdulillah, kata Syekh Utsaimin. Ghannau ala qatlihi. Ya. Akhirnya budak-budak itu menyanyi, menyanyikan kematian dia, terbunuhnya dia. Kan akhirnya terbunuh. Abu Jahal terbunuh. Ya. Bahkan antum tahu siapa yang membunuh? Anak remaja. Anak remaja. Ya. Dua remaja Ansor. Ya, yang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, di lain Ibnu Mas'ud, wahai paman, menunjukkan dia masih kecil, mungkin belasan tahun. Yang namanya Abu Jahal yang mana? Tentu kisah bagaimana Abu Jahal menyakiti Nabi, mencaci maki Nabi, terdengar ke telinga seluruh kaum muslimin dan kepada dua remaja ini. Ya. Setelah diberitahu yang itu, maka terus diincar oleh dua anak muda ini. Ya. Dua-duanya namanya Mu'ad. Dua-duanya namanya Mu'ad. Padahal ada riwayat Abu Jahal dilindungi. Abu Jahal selalu berada di belakang pasukan dan dilindungi. Ya, mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Abu Jahal, dilindungi. Mungkin mereka tidak mengira karena masih anak-anak. Ya, betul-betul masih anak-anak. Dan terbunuhlah di tangan dua anak remaja itu. Ya. Yang satunya meninggal karena dibalas yang satunya masih hidup ketika Nabi wafat. Kana haula'il qaum ma baina 900 wa 1000. Jumlah mereka antara 900 sampai 1000. Ini setelah 300 orang tadi pulang. Dan ini diketahui oleh Nabi lewat jasusnya, istilah kita intel ya, memata-matai. Nabi memata-matai mereka dan Nabi mudah menyimpulkan berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap hari. Tentu pasukan butuh makan, dan perbekalan yang paling bagus tentu yang bisa jalan sendiri, unta, kambing, sapi, ya kan, dan makan daging. Dijawab, kadang sembilan, kadang sepuluh. Kadang sembilan, kadang sepuluh. Unta yang disembelih setiap hari untuk dimakan itu kadang sembilan, kadang sepuluh. Ya. Maka Nabi memperkirakan jumlah mereka antara 900 sampai 1000. Jadi kira-kira satu unta dalam sehari itu dimakan oleh 100 pasukan. Wa nabiyyu alaihi salatu wassalam huwa wa ashabuhu 314 rajulan. Sementara Rasul dan para sahabat jumlahnya hanya 313 atau 314. Ya. Ma'ahum sab'una ba'iran. Rasul dan para sahabat hanya memiliki 70 unta. 70 unta. Sementara orang kafir Quraisy berapa? Hampir 1000. Hampir 1000 unta yang dibawa. Wa farasah. Dua kuda. Rasul dan para sahabat hanya memiliki 2 kuda bergantian. Sementara berapa kuda yang dimiliki oleh kafir Quraisy? Hampir 200. Jumlah yang sangat jauh. Tentu yang naik kuda mudah sekali menyerang yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki tentu sulit untuk menyerang yang berkuda. Itu sudah sangat jelas. Wa ma'a dhalika qatalu as-sanadida al-uzama' li Quraisyin hatta juyifu wa intafaqu min asy-syams wa suhibu ila qaribin min qulabi badrin qabisa. Bersamaan dengan itu mereka sanggup membunuh, membantai tokoh-tokoh pembesar-pembesar Quraisy. Ya. 70 kira-kira mereka terbunuh dan 70 lagi tertawan. Dan enggak tanggung-tanggung yang terbunuh adalah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Uqbah, Syaibah, Rabi'ah, ini tokoh-tokoh. Bahkan sebelum perang Tawuran, 3 tokoh mereka, Syaibah, Uqbah, Walid, mati di tangan Hamzah, Ali, dan Ubaidah. Jadi 3 orang lawan 3 orang. Biasa dalam sebuah peperangan sebelum berkecamuk perang, 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Nah, ini 3 lawan 3. Mereka yang tampil, Syaibah, Uqbah, Walid, ini tokoh-tokoh. Dan mereka ini termasuk Abu Jahal yang dulu tertawa terbahak-bahak setelah menimpakan isi perut unta ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Ya, mereka tertawa terbahak-bahak. Ya. Ibnu Mas'ud yang menyaksikan pemandangan ini tidak bisa berbuat apa-apa saking lemahnya. Lalu datang Fatimah menyingkirkan isi perut unta itu. Lalu Nabi bangkit dan Nabi menyebut nama mereka satu persatu. Ya Allah Abu Jahal, ya Allah Al-Walid, ya Allah Uqbah, ya Allah Syaibah. Ya. Dan mereka gemetar ketakutan, namanya disebut oleh Nabi di hadapan Allah. Dan betul di perang Badar ini semuanya mati, terbunuh. Ya. Bahkan ada kejadian yang menarik dan fikih yang sangat besar antara Abdurrahman bin Auf dengan Umayyah bin Khalaf. Antum tahu siapa Umayyah yang menyiksa Bilal ketika Bilal tidak mau berhenti mengucapkan ahad ahad ahad, ya, qul huwallahu ahad, tidak mau mengikuti paksaan Umayyah untuk menyebut nama Lata, Uzza, Hubal. Tidak seperti Amr bin Yasir. Tidak seperti Amr bin Yasir. Amr bin Yasir mau. Dan Amr bin Yasir mendapatkan udur, diampuni oleh Allah. Bilal tidak. Seandainya tidak datang Abu Bakar, Allah alam, apa yang akan terjadi pada diri Bilal? Mungkin meninggal. Datanglah Abu Bakar membeli Bilal. Ya, kan budak. Nah, Umayyah ini yang menyiksa Bilal ini punya perjanjian dengan Abdurrahman bin Auf. Punya perjanjian dengan Abdurrahman bin Auf bahwa jika engkau datang ke Mekah, wahai Abdurrahman, aku lindungi keselamatanmu. Jadi kalau ada yang ingin menyerang engkau, berarti dia berhadapan denganku, kata Umayyah. Begitu juga sebaliknya, Abdurrahman bin Auf melindungi Umayyah. Jika engkau datang ke Madinah di tengah-tengah kaum muslimin, ada yang akan menyerang engkau, aku yang melindungi. Ya. Dan seperti ini boleh. Pernah kita bahas dulu bahwa perlindungan seorang muslim sama dengan perlindungan seluruh kaum muslimin. Ya. Misalnya ada, misalnya Indonesia sedang berperang dengan Timur-Timur, misalnya negeri muslim dengan negeri kafir. Saya kenal dengan salah satu warga Timur-Timur, ya. Lalu saya mengumumkan, si fulan di bawah lindungan saya. Maka seluruh kaum muslimin Indonesia wajib ikut melindungi, tidak boleh menyerang. Gitu. Ya. Tapi sedikit berbeda ketika perang. Perang artinya berkecamuk. Gitu. Kalau yang tadi contoh, tidak sedang berkecamuk perang. Misalnya dia kemari di Jakarta ini, kan tidak sedang berperang. Maka siapapun tidak boleh membunuh si fulan. Karena saya telah mengatakan aku melindungi si fulan. Dan saya di sini bukan komandan, bukan gubernur, bukan camat, bahkan seorang muslim. Seorang muslim. Gitu. Nah, ini salah satu dalilnya. Nah, ketika terjadi perang Badar ini masih berlaku perjanjian antara Abdurrahman bin Auf dengan Umayyah bin Khalaf masih berlaku. Ya. Umayyah bin Khalaf ikut berperang, Abdurrahman bin Auf ikut berperang. Ya. Demi melihat Umayyah bin Khalaf, Bilal tidak bisa menahan dirinya. Ya. Bilal tidak bisa menahan dirinya. Keinginan terbesar Bilal adalah membunuh Umayyah. Ya. Dan ini suasana perang tentunya, saling memburu. Melihat Bilal mengejar Umayyah, langsung Abdurrahman bin Auf lari melindungi Umayyah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Seorang muslim, sahabat. Padahal musuh dilindungi karena apa? Perjanjian. bikin perjanjian dalam perang, ya, lari sekuat tenaga melindungi Umayyah. Ya, setiap kali Bilal mau menusuk, mau membunuh, selalu terhalang oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, akhirnya terjatuh. Umayyah akhirnya terjatuh. Ya. Dan Abdurrahman bin Auf menutup badan Umayyah dengan badan dirinya, Abdurrahman bin Auf. Ya. Ah, Bilal enggak kehabisan akal, ya, ditusuk dari samping, ya, kena juga, akhirnya mati juga, ya. Tapi ini pelajaran bagi kita betapa seorang muslim yang dicontohkan oleh seorang sahabat Abdurrahman bin Auf sangat memegang perjanjian, ya. Dan peperangan ini berakhir dengan kemenangan yang luar biasa. Ya. Dan Umayyah, Abu Jahal, Utbah, Al-Walid mati di tempat yang ditunjuk oleh Nabi. Gitu. Jadi sebelum peperangan itu terjadi, Nabi menunjuk satu tempat. Abu Jahal akan mati di sini. Ya, Umayyah akan mati di sini, Al-Walid akan mati di sini, persis tepat seperti yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna dari kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katira. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Intahat ayatul ma'iyah. Kata beliau, sampai di sini selesai ayat-ayat tentang ma'iyah. Ma'iyatullah, selesai. وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل في تقريرها. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang kalimat berikutnya. Kemudian beliau membahas فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا. Apa buah, apa faedah, apa fawaid dari keyakinan bahwa Allah bersama kita? Dan itu sebuah keyakinan yang sangat besar, sebuah keyakinan yang bisa menghalangi kita untuk berbohong, untuk mencuri, untuk korupsi, untuk berzina, untuk berjudi, dan seterusnya. Orang-orang yang tega melakukan perbuatan-perbuatan hina, maksiat, kecil sekali keyakinannya bahwa Allah sedang bersama dia. Seandainya dia yakin dengan seyakin-yakinnya, maka dia tidak akan tega, dia akan malu. Sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama kita merasa malu untuk berbuat maksiat. Kenapa? Sedang berbuat maksiat di hadapan Allah. Sedang berbuat maksiat di hadapan Zat yang memberikan segalanya kepada dia. Makannya, minumnya, pakaiannya, fisiknya, matanya, jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, siapa yang memberi? Allah Rabbul Alamin. Dia sedang berbuat maksiat kepada dia di hadapannya. Kayak apa? Kayak apa? Bayangkan kita diberi uang, diberi mobil, diberi rumah, ya, oleh seseorang. dan orang ini melarang kita melakukan perbuatan A, B, C, D misalnya. Lalu di hadapan orang itu kita tega melakukan perbuatan A, B, C, D. Saya kira tidak akan tega kita. Ya, begitu baiknya dia, begitu dermawannya dia kepada kita, tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang dia benci di hadapan dia. Di belakang masih mending barangkali. Ini di hadapan dia. Allah Rabbul Alamin selalu mengawasi kita, selalu di hadapan kita. Bagaimana kita tega berbuat maksiat? Aneh. Sangat aneh. Nah, kenapa sebagian saudara-saudara kita berbuat maksiat? Ya ini. Keyakinan ini rapuh sekali. Keyakinan bahwa Allah bersama kita rapuh sekali. Ya. Yang pertama, buah dari ini yang pertama ada dua, boleh bawakan. Yang pertama, al-imanu bi ihatatillahi azza wa jal bi kulli syai. Mengimani, meyakini bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada satu benda, satu tempat yang di luar liputan Allah, di luar jangkauan Allah, Allah meliputi. Ya. Semua diliput oleh Allah. Semua di bawah penglihatan Allah, di bawah pendengaran Allah. Wa annahu ma'a uluwihi fa huwa ma'a khalqihi. Allah berada di tempat tertinggi dan bersamaan dengan itu Allah bersama makhluknya, bersama antum, bersama saya, bersama siapapun, yang muslim, yang kafir, yang taat, yang maksiat, Allah selalu bersama mereka secara umum, bukan secara khusus. La yaghibu anhu syai'un min ahwalihim abada. Tidak ada satupun yang gaib dari Allah. Tidak ada. Tidak ada sebuah keadaan yang gaib dari Allah. Lepas dari liputan Allah, lepas dari penglihatan Allah, pemandangan Allah, tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita salat dulu. Sebelum kita bersoal jawab, tadi yang pertama bahwa kita akan yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang kedua, annana idza alimna dzalik wa amanna bi fa inna dzalika yujibu lana kamala muraqabatihi bil qiyam. Kita akan terus merasa muraqabah, diawasi terus oleh Allah, sehingga kita akan terus mentaati perintah-perintahnya dan akan menjauhi larangannya. Sekarang kita bersoal jawab. Kalau membeli kebun dengan cara cicilan, apakah barang-barang yang ada di dalam kebun bisa kita gunakan seperti kelapa, coklat, dan lain-lain? Tidak ada bedanya antara jual beli cicilan dengan kontan. Tidak ada bedanya. Pernah kita bahaskan bahwa ketika kita sudah akad, ketika kita sudah ijab kabul dengan penjual, istilah kita deal, maka detik itu barang tersebut 100% menjadi milik kita. Sudah lunas atau masih nyicil, atau bahkan belum dibayar sama sekali. Ya, ini di luar khiyar, Ini di luar khiyar. Khiyar kan paling lama 3 hari 3 malam. Nah, taruhlah sudah 4 hari. Motor ini sudah saya beli, sudah ijab kabul 5 hari yang lalu. Gitu. Maka motor itu 100% milik saya. Mau saya jual lagi, mau saya pakai sendiri, mau saya rusak, mau saya apapun, itu hak saya. Walaupun sepeser pun saya belum bayar. Jadi ijab kabul itu memindahkan kepemilikan. Oleh karena itu beberapa contoh leasing itu batin. Seolah kita sebagai pembeli belum mutlak memilikinya. Padahal sudah mutlak. Apakah boleh menjual satu barang, misalnya kontan 100 juta, kredit 1 tahun harga berubah menjadi 150 juta. Yang 50 juta riba. Kontan 100 juta, kalau dicicil menjadi 150. Maka 50 juta itu riba. Riba itu kan tambahan yang tidak jelas. Dari mana bisa bertambah 50 ini? Itulah riba. Kalau disuruh milih, pembeli disuruh milih, bapak mau kontan 100 juta. Kalau bapak mau cicil selama setahun jadi 150 juta. 50 juta riba. Ya. Maka harus disamakan. Mau kontan 150, mau nyicil 150. Itu halal. Apakah ada dai di zaman fatrah yang menyeru kepada tauhid? Justru disebut fatrah karena tidak ada dai. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, menjadi rasul, itu di Madinah, di Mesir, di Syam, di Yaman, itu masa fatrah. Kecuali di Mekah. Di Mekah tidak mengenal masa fatrah. Karena semenjak Nabi Sulaiman, Nabi Ismail meninggal sampai Nabi Muhammad menjelang diutus, itu selalu ada dai yang menyeru kepada tauhid. Yang terakhir Waraqah bin Aufal dan Zaid bin Amr bin Nufail. Setidaknya ada dua. Ini membuktikan bahwa ada dai yang terus mengajak kepada tauhid. Nah, itulah jawaban kenapa ayah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Apakah orang yang mati suri akan mengalami alam gaib seperti alam barzah? Mati suri itu kan istilah kita saja ya. Yang benar sudah mati apa belum? Ya belum. Masa mati hidup lagi? Nah, maka lebih tepatnya pingsan atau koma atau apa ya. Jangan dibilang mati, sebab kalau mati ya enggak mungkin hidup lagi. Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan. Kenapa masih ada yang bunuh diri? Berarti si penanya belum paham apa maksud Allah tidak akan memberikan cobaan. Sebetulnya bukan cobaan ya. Ini kira-kira terambil dari ayat apa? Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini sering difahami bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kepada manusia di luar kemampuan dia. Misalnya begini nih, ada orang nih kalau di kata Allah ya, kalau aku uji dia dengan kekayaan, dia enggak akan sanggup. Dia enggak kuat. Dia akan maksiat, dia akan murtad. Ya. Lalu Allah enggak uji dengan kekayaan. Allah uji dengan kemiskinan. Betul? Betul? Salah. Salah. Ya. Kalau orang ini aku uji dengan kemiskinan, pasti dia enggak sanggup. Pasti dia akan kufur, akan murtad. Maka aku tidak uji dia dengan kemiskinan, kata Allah. Betul? Salah. Kalau betul, gimana Qurun? Iya kan? Qurun kan awalnya taat kepada Nabi Musa. Allah uji dengan kekayaan. Kuat enggak Qurun? Enggak kuat kan? Akhirnya kufur. Lah kenapa Allah uji Qurun dengan kekayaan juga? Berarti Allah menguji dengan di luar kemampuannya kan? Ada enggak orang baik-baik, orang taat ibadah, rajin ke masjid? Waktu itu belum kaya raya. Setelah kaya raya, yang memberikan kekayaan Allah kan? Setelah kekayaan, setelah dia kaya raya, dia enggak ke masjid lagi. Dia enggak ngaji lagi. Dia jarang sholat. Ada enggak? Ada banyak. Berarti dia diuji dengan kekayaan kuat atau tidak? Tidak kuat. Kenapa Allah uji juga? Nah, maka salah kalau antum memahami sebagaimana yang difahami oleh sebagian para motivator itu. Enggak mungkin Allah, Tuhan akan menguji di luar kemampuan kita. Mungkin sekali. Mungkin saja. Terserah Allah. Allah tahu si fulan ini diuji dengan kemiskinan enggak sanggup. Aku enggak peduli. Akan aku uji dia dengan kemiskinan dan dia tidak akan sanggup dan dia kufur dan dia masuk neraka. Terserah siapa. Terserah Allah, Allah Tuhan Rabbul Alamin. Mau berbuat apa terserah Allah. Qurun contoh besarnya. Kan Allah tahu si Qurun enggak akan kuat diuji dengan kekayaan. Allah enggak peduli, Allah uji juga. Lalu bagaimana maksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Artinya apa? Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Allah paksa si fulan sholat sambil berdiri, padahal si fulan tidak bisa berdiri, bisanya cuma duduk. Ah, itu dia. Allah wajibkan fulan sholat sambil berdiri? Tidak. Allah bolehkan si fulan sholat sambil duduk. Si A tidak sanggup berpuasa karena sakit. Allah wajibkan puasa juga? Tidak. Allah tidak wajibkan si fulan untuk berpuasa. Nanti saja dibayar di bulan lain. Atau enggak usah dibayar sama sekali, bayar fidyah. Kalau penyakitnya enggak ada harapan sembuh atau tua renta, itu maksudnya. Jadi beban kewajiban bukan ujian hidup. Kalau ujian hidup, ribuan bahkan jutaan orang diuji oleh Allah dengan kemiskinan enggak sanggup, dengan kekayaan enggak sanggup, dengan sakit ini enggak sanggup, akhirnya bunuh diri. Ya. Yeah. Paham? Jangan sampai terkena syubhat para apa itu motivator itu. Enggak mungkin. Allah menguji kita dengan ujian yang bikin kepala kita pecah, ya. Mungkin saja lagi naik motor, ya jatuh, belakangnya ada truk, ya. Truk melindas kepala kita pecah, bisa kan? Apa itu enggak ujian? Gimana? Terserah Allah, jangan ngatur Allah. Nah, ini terkena syubhatnya falasifah Mu'tazilah. Allah diatur-atur, terserah Allah. Ah, bersyukur kita ketika kita tidak diuji dengan sesuatu yang kita tidak sanggup. Oleh karena itu kan ada doanya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan timpakan kami beban yang kami enggak sanggup. Kalau Allah tidak mungkin menguji dengan sesuatu yang kita enggak sanggup, ngapain ada doa seperti itu? Ngapain ada doa seperti itu? Sesuatu yang mustahil ngapain diminta? Sesuatu yang tidak mungkin menimpa, ngapain diminta? Ya Allah, ya Allah, jangan jadikan aku seorang nabi, ya Allah. Jangan, ya Allah. Sia-sia doa ini, ya. Enggak mungkin kita jadi nabi, enggak mungkin kita jadi rasul, enggak mungkin kita jadi malaikat. Kita berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seorang malaikat, ya. Manusia saja. Ini sia-sia. Berarti doa tadi sia-sia, kan? Kalau Allah tidak mungkin membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya, mana mungkin Allah mengajarkan doa yang sia-sia? Ya. Halalkah kerja di kantor pajak? Haram. Ya, sudah sering kita bahas. Nabi menyuruh bertaubat. Selesai Nabi merajam wanita yang berzina, Nabi mengatakan laqad qad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah bertaubat. Seandainya para pemungut pajak itu bertaubat seperti taubatnya wanita ini, Allah akan mengampuni. Berarti para pemungut pajak wajib bertaubat. Bertaubat yang dimaksud apa? Berhenti. Berhenti. Bukan mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Bukan, ya. Bagaimana memperkuat keimanan saudara kita bahwa Allah selalu bersama kita? Enggak bisa. Enggak bisa. Urusan mereka masing-masing. Enggak bisa. Ya jangankan kita, para nabi, para rasul tidak bisa meyakinkan orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup memperbaiki Abu Thalib. Nabi Ibrahim tidak sanggup memperbaiki ayahnya. Nabi Lut tidak sanggup memperbaiki istrinya. Nabi Nuh tidak sanggup memperbaiki anaknya dan seterusnya. Apalagi kita terhadap saudara kita, enggak sanggup. Yang penting kita sampaikan, kita sampaikan, kita sampaikan. Berhasil atau tidak, menjadi baik atau tidak, urusan urusan Allah, bukan urusan kita. Apa saja syarat laki-laki harus sholat di masjid atau kriteria yang mewajibkan? Satu, sehat. Dua, mukim. Mukim. Tidak sedang safar. Ketiga, tidak hujan. Dan hujan ini mewakili hal-hal lain yang mendatangkan masyakkah, macet, banjir, tanah longsor, keributan, dan lain-lain. Ya, jadi apa yang tidak ada di zaman Nabi mungkin muncul hari ini. Yang jelas macet, ya. Saya menemukan gelang emas di depan toko saya. Bagaimana ini? Umumkan selama 1 tahun. Saya kira gelang emas bukan 5.000, 10.000, ya kan? Kalau 5.000, 10.000 halal diambil, dimanfaatkan. Kalau jutaan maka umumkan selama 1 tahun. Jika selama 1 tahun itu tidak ada yang mengakui, maka tambah 1 tahun lebih baik, jadi 2 tahun. Atau langsung dimanfaatkan. Dimanfaatkan, ya. Misalnya dipakai sendiri atau dijual uangnya buat beli sesuatu, boleh. Dengan catatan, jika satu saat 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian ada yang datang mengakui dengan bukti yang kuat, maka harus dikembalikan, harus diganti. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.